Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين Allahumma abtah alayna putuhal arifin wanshur alayna rahmatak wa'allimna ma jahilna wadhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Muqaddimah Ajurrumiyah, dan insyaallah kita masuk ya ke pembahasan atau ke perkataan muallif rahimahullahu taala, wa aqsamuhu salasatun. Taib, tafadhal ikra Mas Manto. Taib Ustaz. Bismillah. Wa aqsamuhu salasatun ismun. Bentar Ustaz. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين والصوف والتاء تعني ساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب. Berkata muallif rahimahullahu taala di sini, teman-teman sekalian, wa aqsamuhu salasatun, maksudnya aqsamul kalam, dhamirnya kembali kepada kalam. Aqsamul kalam salasatun, bagian dari kalam itu ada tiga, macam kalam itu ada tiga. Yang dimaksud di sini adalah al-ajza allati yatarakkabu minha al-kalam, ya, bagian-bagian, komponen-komponen yang kalam itu tersusun darinya, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna atau huruf ma'ani. Ya. Jadi aqsamul kalam salasatun maksudnya adalah ajza, bagian-bagian atau komponen-komponen yang kalam tersusun darinya. Ya, yaitu isim, fi'il, dan huruf ma'ani. Makanya saya mengatakan di sini ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ya, ada tiga komponen yang kalam tersusun darinya. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf ma'ani. Ya, tiga pembagian ini adalah berdasarkan ijma' ahli nahu. Jadi ulama nahu sepakat kalau komponen yang kalam tersusun darinya itu cuma tiga, isim, fi'il, atau huruf. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada macam yang keempat atau tidak ada bagian yang keempat. Meskipun ada sebagian orang mengatakan kalau ada jenis yang keempat, yaitu isim fi'il, dan mereka menamakan dengan khalifah, ya. Namun ini adalah perkataan yang syadz karena menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para ulama nahu. Kemudian perlu diketahui di sini, teman-teman sekalian, ya, juga dalil yang kedua yang dijadikan sebagai landasan aksam atau pembagian dari ajza'ul kalam, komponen-komponen kalam ini, adalah istiqra' wa tatabbu', adanya penelitian, ya, para ulama nahu terhadap syawahid-syawahid atau masadir-masadir yang menjadi rujukan dalam bina'ul qa'idah, dalam membangun sebuah kaidah, ya, yaitu Al-Quran, kemudian syair-syair orang Arab, dan juga termasuk di dalamnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada khilaf, ya, di kalangan para ulama nahwu tentang kebolehan beristishhad atau berdalil dalam kaidah nahwu menggunakan hadis Nabi, namun pendapat yang sahih adalah bolehnya atau sahnya berdalil dalam bina'ul qa'idah atau dalam sina'atul qa'idah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembagian kalam itu adalah ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna, kata di sini isim, fi'il, dan huruf ma'ani. Di sini Syekh kenapa memulai dengan isim? Ya, karena isim itu sendiri adalah merupakan komponen yang paling penting dalam penyusunan kalam. Ya, disebabkan kalam itu bisa tersusun hanya dengan isim. Ya, walaupun tidak ada fi'il ataupun huruf di situ. Seperti kita katakan misalnya Muhammadun qa'imun. Ini adalah kalam yang komponennya adalah isim saja. Nah, maka didahulukan isim penyebutannya karena dia adalah merupakan komponen terpenting dari bagian-bagian yang kalam tersusun darinya. Kemudian baru fi'il, kemudian yang ketiga huruf ma'ani. Ya. Kemudian pertama kali kita akan berbicara tentang ismun di sini. Ismun, isim itu ada beberapa jenis, ada tiga jenis. Ada isim yang mudmar, isim yang sifatnya mudmar, kata ganti seperti ana, anta. Ya, kemudian ada isim muzhar atau isim zahir seperti Zaidun, Amr, Muhammad, dan yang lainnya. Ada isim yang mubham, yaitu seperti isim isyarah. Ya, itu masih mubham hingga ada musyar ilaihnya, hingga ada yang diisyaratkan. Ini tiga jenis isim. Jadi isim itu ada yang mudmar, ada yang mudhar, ada yang mubham. Ya, kemudian begitu pun fi'il. Wa fi'ilun, kata Syekh. Ya, jenis komponen kalam atau bagian kalam yang kedua adalah fi'il. Dan fi'il juga ada tiga macam. Ya, ada fi'il ma'di yang menunjukkan waktu lampau. Ada fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu hal atau istiqbal. Ada fi'il amr yang menunjukkan talab. Ya, talabul fi'li, dan waktunya adalah istiqbal. Kemudian wa harfun ja'a li ma'nan. Ini komponen kalam yang ketiga atau bagian kalam yang ketiga, yaitu huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani. Keluar dari kata ja'a li ma'nan di sini adalah huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf mabani, tidak masuk dalam bahas kajian nahwu. Yang menjadi pembahasan dalam kajian nahwu itu adalah huruf ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Kemudian yang dimaksud dengan makna di sini bukanlah arti seperti yang banyak disampaikan dalam, ya, buku-buku nahwu berbahasa Indonesia. Biasanya para penulis itu mengatakan, ya, kalam itu atau kalimat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki arti, kata mereka. Dan ini tidak tepat. Yang benar itu adalah huruf yang memiliki makna, bukan arti. Sebab mereka mencontohkan min artinya dari, fi artinya di. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi min itu sendiri memiliki makna yang sangat banyak tergantung siap kalamnya. Ya, ada terkadang min itu libayanil jins, ada min litabi'id. Misalnya kita katakan, ya, ya, minat tullabi man yanjah, ya, min ba'di tullab man yanjah, gitu kan. Minnya litabi'id. Ya, dan yang lainnya, fi juga bermakna zorfiyah, terkadang bermakna isti'la, ya. Nahnu fil ardi, kita bilang. Bukan berarti kita di dalam bumi, tapi di atas bumi. Ma'fi di sini bermakna isti'la, ya. Bermakna isti'la. Ini yang dimaksud dengan maknan, ya. Makna yang dikandung oleh huruf-huruf tersebut, dan itu bermacam-macam tergantung siap kalamnya. Bukan arti seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang yang menjelaskan, ya, tentang huruf ini, ya. Kemudian setelah Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan aksamul kalam, macam-macam kalam, ya. Beliau membawakan di sini tanda-tanda yang isim bisa dikenal dengannya atau dibedakan dari fi'il dan huruf. Sebelumnya lupa Anda jelaskan, kalau huruf itu tersendiri juga ada tiga macam, ya. Ada huruf yang hanya bisa masuk kepada isim, ya, contohnya huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafat. Ada huruf yang bisa masuk kepada fi'il, contohnya lam. Ya, ada huruf yang bisa masuk kepada fi'il dan juga bisa masuk kepada isim, contohnya hal, ya, hal dan yang lainnya. Nah, sebagaimana isim itu ada tiga macam, fi'il ada tiga macam, huruf ma'ani juga ada tiga macam. Huruf yang bisa masuk kepada isim saja, huruf yang bisa masuk kepada fi'il saja, dan huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Ya. Kemudian di sini Ibnu Ajurrum, ya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, mulai menyebutkan tentang alamatul ismi, tanda-tanda yang isim itu dikenal dengannya atau dapat dibedakan dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf. Beliau berkata di sini, fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini, maka isim itu dapat dikenal dengan al khabdi. Apa yang dimaksud dengan al khabdi? Yang dimaksud dengan al khabdi sini adalah ibaratun anil kasrah, ya. Khabdun itu adalah ibarah untuk kasrah yang disebabkan oleh amil khafat, ya. Seperti kita mengatakan misalnya fi madrasatin, misalnya fi madrasatin. Madrasatin di sini adalah isim, ya. Kenapa? Pertama karena dia khafat, ya. Khafat, apa khafatnya? Adanya tanda kasrah atau adanya harokat kasrah di akhirnya. Jadi yang dimaksud dengan khafat itu adalah harokat kasrah yang disebabkan oleh amil jar. Nah, ini khafat. Ya, misalnya kita mengatakan marartu bil ustazi, ya, ustazi. Nah, kasrah ini dikenal dengan khafat. Kenapa? Karena disebabkan oleh amil jar, yaitu bi. Nah, ya. Jadi kasrah itu sendiri adalah merupakan tanda khusus isim, disebabkan tidak ada yang memiliki i'rab kasrah itu kecuali isim. Fi'il enggak bisa di'rab dengan kasrah, atau fi'il enggak bisa berharokat kasrah. Kemudian begitu pun yang huruf, karena huruf itu mabni, ya, mabni. Tapi yang mu'rab dan berharokat kasrah itu hanya isim yang bisa menerimanya. Kemudian wat tanwini, tanda yang kedua itu adalah tanwin, ya. Tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin itu secara bahasa artinya taswid, ya, atau saut, suara. Kemudian secara istilah ulama nahu, tanwin itu adalah nunun sakinatun zaidatun, nun sukun dan tambahan, ya. Yang talhaqu akhiral ismi labzan, yang masuk pada akhir kata atau akhir isim secara lafaz, wa tufarikuhu khatton, namun tidak secara tertulis, ya. Artinya ada suara nun sukun tambahan yang dilafazkan namun tidak ditulis, ya. Yang mana nun ini juga li ghairi taukid, ya, bukan untuk taukid, ya. Kita katakan misalnya tadi fi madrasatin, perhatikan kata madrasatin, di sini ada suara tanwin, ada suara nun sukun di akhir isim, ya, yang mana nun sukun ini dilafazkan dan tidak tertulis. Inilah yang dinamakan dengan tanwin, yang merupakan alamatul ismi, yang merupakan tanda isim, ya. Kemudian tanwin itu ada banyak jenisnya. Ada tanwin yang kita sering kenal dengan tanwin tamkin, ya, tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk kepada isim mu'rab, ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu kan suara nun sukun di akhir kata yang diucapkan dan tidak ditulis. Nah, itu tanwin, dan ini dinamakan dengan tanwin tamkin karena dia masuk kepada isim mu'rab, ya. Kemudian ada juga tanwin tankir, ya. Tanwin tankir itu tanwin yang masuk kepada sebagian isim-isim yang mabni. Nah, contohnya misal kita mengatakan sibawaihi. Sibawaihi itu mabni alal kasr, mabni di atas kasrah. Yang dimaksud dengan sibawaihi di sini adalah ahli nahu dari yang populer, yang sangat terkenal dalam mazhab Basrah. Kemudian kalau ada orang tidak dikenal, orang asing, ya, dia bukan sibawah yang terkenal, maka kita katakan sibawaihin dengan mentanwin, ya, karena dia, ya, dijadikan tankir, dijadikan nakiroh, tidak dikenal. Atau misalnya soh dalam isim fi'il, soh, ya, soh itu misalnya artinya uskut, diam. Kalau kita meminta seseorang diam dalam satu pembahasan, maka soh. Tapi kalau kita meminta dia diam secara mutlak dalam pembahasan apapun, jangan berbicara, kita katakan sohin. Sohin dengan memberikan tanwin, tankir. Dan ini juga merupakan tanda isim. Ada juga jenis tanwin yang ketiga, itu tanwin iwat, tanwin pengganti. Baik itu pengganti dari huruf, pengganti dari kata, atau pengganti dari jumlah. Misalnya untuk huruf, ya, kita mengatakan ja'a qadin, ya, ja'a qadin. Nah, perhatikan kata qadin di sini munawwan dengan adanya tanwin. Tanwin ini adalah merupakan iwat dari harfun, huruf ya yang dibuang, asalnya qadiyun, ya. Tapi sakil, berat orang Arab ya membaca harakat dhammah di atas ya. Makanya menjadi qadin. Nah, berarti tanwin yang ada di situ adalah iwat anil harfi, pengganti dari huruf. Atau contoh lain misalnya yang iwat anil kalimah, ya, pengganti dari kata. Seperti kita mengatakan kullun najihun. Kullun najihun. Perhatikan kata kullun di situ bertanwin. Nah, tanwinnya adalah tanwin iwat karena asalnya kullu tullabin najihun. Kemudian tulabnya kita buang menjadi kullun najihun. Nah, tanwin ini dinamakan dengan tanwin iwat, ya. Iwat anil kalimah. Ada juga iwat anil jumlah. Nah, misalnya kita mengatakan, ya, yauma idzin yafrahul mu'minun, ya. Yauma idzin yafrahul mu'minun, ya. Idzin, ya, tanwin dalam kata yauma idzin di sini adalah tanwin iwat anil jumlah, pengganti dari jumlah. Yang asalnya yauma idz yaglibur ruma, ya, yafrahul mu'minun. Nah, ini tanwin iwat anil jumlah. Ini tanda yang kedua dari isim. Kemudian tanda yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya, dukhulul alifi wal lami alaih. Ya, tanda yang ketiga dari isim adalah kemasukan alif lam. Ya, kemasukan alif lam, ya. Alif wal lam. Ini kalau mustalahnya orang-orang Kufah, mereka membacanya alif wal lam. Tapi kalau orang-orang Basrah, mereka mengatakan duhulu al. Ya, duhulu al. Ya. Nah, sama. Khofat itu adalah mustalahnya orang-orang Kufah. Kalau orang-orang Basrah, mustalah mereka adalah jer. Itu perbedaan mustalah saja. Khofat itu Kufah, jer itu Basrah. Duhulul alif wal lam itu Kufah, duhulu al itu adalah Basrah, mustalah mereka. Yang dimaksud dengan alif dan lam di sini adalah alif lam ta'rib, ya, alif lam ta'rib, ya, alif lam ta'rib. Dan alif lam ta'rib ini sendiri, teman-teman sekalian, memiliki banyak makna. Terkadang ada makna ahdi, ya, ahdiyah, ada yang bermakna jinsiyah. Bahkan juga ada yang bermakna al-kamil atau al-kamal. Dan setiap alif lam yang masuk dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu maknanya al-kamal. Ya, misalnya kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, alif lamnya adalah alif lam yang tufidul kamal. Ya, karena apa? Karena Allah Maha sempurna dari sisi sifat rahmatnya, ya, di sini. Itu macam-macam makna dari alif lam dan masih macam mana-mana yang lain. Ada yang istighraqiyah. Tadi ada alif lam yang bermakna istighraqiyah, itu bisa dikaji nanti di pembahasan nahu tingkat lanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya di antara tanda isim adalah kemasukan huruful khabdi. Ya, huruful khabdi maksudnya adalah huruful jer. Ya. Tadi khabdun itu mustalahnya Basrah, Kufah, afwan. Sedangkan Basrah itu mustalah mereka adalah jer. Jadi huruful khabdi gampangnya adalah huruful jer, ya. Dan masalah apakah huruful khafat ini menjadi tanda khusus isim atau tidak, memang ada silang pendapat, ya. Ada silang pendapat. Kalau mereka orang-orang Basrah mengatakan huruful khabdi atau huruful jer itu bukan tanda khusus isim. Kenapa? Karena huruf jer itu bisa masuk kepada fi'il juga. Sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, ya, seorang penyair mengatakan wallahi ma laili bina masahibuhu wala mukhalatil layani janibuhu. Perhatikan kata wallahi ma laili bina masahibuhu. Binama, nama yanamu itu fi'il, tapi kemasukan huruf jer ba. Nah, ini menunjukkan kalau huruf jer itu bukan tanda khusus fi'il kata mereka. Tapi ulama-ulama Kufah memasukkan kalau huruf jer itu adalah merupakan tanda khusus dari isim. Berangkat dari sini nanti akan terjadi banyak khilaf di kalangan mereka. Di antaranya adalah misalnya pembahasan tentang nikmah dan bi'sa. Apakah dia isim atau fi'il? Ya, kalau ulama Kufah mereka mengatakan nikmah dan bi'sa itu adalah isim. Kenapa? Karena bisa kemasukan huruf jer. Ya, kita katakan ma'anta bini'man ustaz, misal ma'anta bini'mal ustaz, anta bukan ustaz yang paling bagus gitu atau yang paling baik. Bini'ma kemasukan huruf jer, maka dia isim kata ulama Kufah. Tapi ulama Basrah mengatakan ni'ma adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa kemasukan ta'nis sakinah, yaitu ni'matil bid'atu hadih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari masalah ini nanti ada khilaf. Ya, berangkat dari masalah apakah huruf jer itu merupakan tanda khusus isim atau bukan, akan muncul ya khilaf dalam menghukumi sebuah kata nanti tentang keisiman atau kefi'ilannya, yaitu tadi seperti ni'mah dan bi'sa. Kemudian macam-macam dari huruf-huruf jer di sini disebutkan wahya, yaitu huruf-huruf khafat itu adalah pertama min, ya, min disebutkan min pertama kali di sini oleh Ibnu Ajurrum ya rahimahullahu taala. Kenapa? Karena min itu sendiri adalah merupakan ummul huruf, ya. Ummul huruf, ya, induk dari huruf jer. Induk dari huruf jer. Kenapa? Karena min itu bisa mengejerkan apa yang tidak bisa dijerkan oleh huruf-huruf yang lainnya. Seperti misalnya, ya, indah itu enggak bisa dijerkan oleh huruf jer yang lain selain min. Qablu, ya, ba'du itu enggak bisa dijerkan oleh selain min. Makanya yang bisa itu min qabli wa min ba'di, min indi, ya, min ladaik, ya, dan yang lainnya. Hanya huruf min yang bisa mengejarkannya. Adapun huruf jar yang lain enggak bisa. Makanya min itu adalah ummul huruf, ya, induk dari huruf-huruf jar. Itulah kenapa pertama kali disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di sini. Kemudian min ini sendiri teman-teman sekalian memiliki banyak makna. Banyak makna, ya, bukan arti tapi makna. Di antara maknanya adalah tab'id, ya, menunjukkan sebagian. Kayak tadi kita mengatakan misalnya, ya, minatullabi man huwa ghaibun, misalnya minatullabi man huwa ghaibun ay min ba'dit tullab, dari sebagian murid. Minnya li tab'id. Terkadang ya min juga bermakna bayan. Ya, bayan. Misalnya Allah mengatakan fajtanibur rijsa minal awsan. Fajtanibu ar-rijsa minal awsan. Ya, min di sini menjelaskan termasuk jenis rijis, ya. Menjelaskan tentang jenis rijis itu adalah di antaranya awsan. Min lil bayan. Terkadang juga min itu bermakna sababiyah. Ya, misalnya Allah katakan mimma khati'atihim fa ugriku fa udhilun nar, ya, bisababi min, ya, bisababi khati'atihim, ya, disebabkan dosa mereka. Aminnya li bayanis sabab atau li ta'lil. Dan masih banyak makna-makna min yang lain. Kemudian huruf jar yang kedua adalah ila, ya, ila. Jadi kalau kata kemasukan min tadi pasti dia isim dalam madhab Basrah, begitupun yang kedua, kalau kata kemasukan ila pasti dia adalah isim. Dan ila itu sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya adalah ila itu bermakna intiha, ya, intiha. Ya, min juga ada bermakna ibtida, ila bermakna intiha. Sebagai contoh, misalnya kita katakan intalaqtu minal baiti ilal masjidi min ibtida, artinya saya berjalan mulai berangkat dari rumah ilal masjidi sampai masjid, akhirnya ujungnya, ujung dari perjalanan adalah masjid. Makanya ila bermakna intiha. Nah, itu diantara makna ila. Kemudian huruf jar yang ketiga an di sini juga memiliki banyak makna. Di antara makna an itu adalah al-mujawazah. Misalnya kita katakan ramaitu as-sahma anil qus, ya. Ramaitu as-sahma anil qusi. Saya ya melepas anak panah dari busurnya. Berarti di sini an-nya, huruf jar an bermakna mujawazah, yaitu melewati atau meninggalkan busur, ya. Anak panah meninggalkan busur, terlepas dari busurnya. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah ala, ya. Ala, ya, ala sendiri memiliki banyak makna, di antaranya teman-teman adalah isti'la, ya, isti'la. Kita mengatakan al-kitabu 'alal maktabi, ya, berarti bermakna isti'la, di atas. Ya, terkadang juga ala itu bermakna zarfiyah, ya, bermakna zarfiyah. Menerangkan tempat atau waktu, itu zarab, tapi biasanya menerangkan waktu. Misalnya dakhaltu al-madinata ala hini ghaflatin, ya. Dakhala al-madinata ala hini ghaflatin. Ala hini ghaflatin berarti ala di sini bermakna zarfiyah zamaniyah, ya. Dan makna-makna yang lainnya diantaranya juga ta'lil, misalnya litukabbirullaha ala ma hadakum, kalian bertakbir mengagungkan Allah ala ma hadakum, disebabkan apa-apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian terhadapnya. Berarti ala di situ bermakna ta'lil atau sababiyah dan makna-makna yang lain. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah fi, ya. Fi di sini yang paling sering maknanya itu adalah zarfiyah, menerangkan tempat atau menerangkan waktu. Ya, misalnya az-zaujatul ula fi Bekasi, misalnya istri pertama di Bekasi, ya. Fi-nya itu zarfiyah makaniyah, ya. Atau Mas Manto bilang sama istri keduanya misalnya fi hadhil lailah dauruki, ya. Malam ini giliranmu, gitu kan, berarti fi-nya zarfiyah zamaniyah. Itu makna fi, ya. Kemudian selanjutnya dari huruf jar yang disebutkan di sini rubba. Ya, rubba di sini maknanya itu bisa taklil, ya. Artinya menunjukkan sedikit. Misalnya kita katakan ya rubba karimin, ya. Apa ya contohnya? Atau rubba rajulin salihin laqituhu, misalnya. Rubba rajulin salihin laqituhu. Sedikit sekali orang-orang soleh yang aku jumpai. Nah, gitu kan? Berarti rubbanya bermakna taklil, yang menunjukkan sedikit. Terkadang rubba itu juga bermakna taksir, menunjukkan banyak. Misalnya, rubba asin atau rubba rajulin talihin laqituhu. Rubba rajulin talihin laqituhu. Banyak ya orang yang tidak soleh, maksudnya ahli maksiat yang saya temui. Nah, rubbanya bermakna taksir. Memang nyatanya kayak gitu, kebanyakan orang bermaksiat daripada taat, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya huruf jar yang selanjutnya adalah alba. Di sini ba, ya, ba. Dan ba itu maknanya banyak, di antaranya maknanya adalah ada bermakna musahabah, bisa juga bermakna isti'anah. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ba di situ bermakna isti'anah. Ada yang mengatakan ba bermakna musahabah, juga ada yang mengatakan ba itu bermakna sababiyah. Misalnya fabizulmin, ya, fabizulmin, disebabkan kezaliman mereka, berarti Allah azab mereka, ya. Ba-nya sababiyah, ya. Terkadang juga ba bermakna zarfiyah, misalnya jalastu bil masjidi, maksudnya jalastu fil masjidi, bermakna fi, dia, dan makna-makna yang lain. Wal kafu, kemudian huruf jar yang selanjutnya kaf, ya. Kaf, nah, kaf itu maknanya paling sering itu adalah tasbih, ya, penyerupaan. Misalnya antum katakan sama istri antum Mas Manto, anti kalbadri, ya, anti kalbadri. Nah, kamu itu seperti rembulan, ya, purnama, ya, rembulan di malam bulan purnama, indah. Idza ra'aituki tarabrafa qalbi, misalnya. Kalau aku lihat kamu maka hatiku bergetar, gitu ya. Nah, ini kapnya lit tasbih, ya. Ya, anti kalbadri, maksudnya tasbih penyerupaan, kamu seperti rembulan. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah al-lamu, lam, ya, lam. Dan makna yang paling sering itu bermakna tamlik, ya, kepemilikan. Misalnya kita mengatakan hadza qalamun li Muhammadin, ini adalah pena li Muhammadin, milik Muhammad. Berarti lamnya lit tamlik. Nah, ini makna-makna ini adalah huruf-huruf jar yang mana apabila sebuah kata kemasukan salah satu dari huruf khafat ini dapat dipastikan adalah isim. Dan tadi kita jelaskan sedikit di antara makna-makna dari huruf jar, karena yang dimaksud dengan makna itu adalah seperti itu. Seperti tadi yang kita jelaskan, bukan arti. Ila artinya ke, pi artinya di, min artinya dari, dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud dengan makna, ya. Makna bisa tabi'id, bisa sababiyah, bisa tamlik, bisa zorfiyah, dan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan makna. Kemudian saya mengatakan wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah, ya. Wahya al-waw wal-ba' wa-ta, yaitu waw, ba' dan ta'. Ini termasuk dari huruf khafat, ya. Huruf-huruf qasam ini termasuk dari huruf khafat atau huruf jar. Nah, makanya kita katakan wallahi, billahi, tallahi, dengan memajrurkan lafzul jalalah. Atau dalam Al-Quran misalnya wattini wazzaitun, wattini, ya, dengan memajrurkan attin, karena wawunya termasuk waw qasam, dan huruf qasam itu bagian dari huruf-huruf khafat, ya. Dan ada sedikit catatan di sini, teman-teman sekalian, ya. Di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatopkan semua tanda-tanda isim ini, ya, diatopkan semua tanda-tanda isim ini dengan waw, dengan waw, ya, yang mana waw itu sendiri atau waw atop itu sendiri maknanya adalah mutlakul jam'i, ya, mutlakul jam'i. Seakan-akan ada isyarat di situ, terkadang isim itu bisa terkumpul dalam dirinya dua tanda, ya, dua tanda, dan terkadang isim tidak bisa berjumpa dalam dirinya dua tanda. Terkadang bisa terkumpul, terkadang bisa tidak bisa terkumpul. Contoh yang bisa terkumpul misalnya huruf jar dengan tanwin, kita katakan fi madrasatin, gitu kan? Berarti ada huruf jar, ada tanwin yang merupakan dua tanda isim. Atau misalnya huruf jar dengan alif lam, fi al masjidi, ada dua tanda isim. Pertama huruf jar, kedua alif lam. Yang tidak bisa terkumpul misalnya adalah alif lam dengan tanwin, itu enggak bisa. Seperti minyak dengan air, enggak bisa nyatu. Makanya kalau ada alif lam maka tanwin enggak boleh ada. Kalau ada tanwin maka alif lam enggak boleh ada. Nah, ini isyarat, ya, dari pengatopan setiap tanda-tanda isim dengan menggunakan huruf waw. Ya, yang mana asalnya limut lakil jamak, seakan-akan ada isyarat, terkadang dalam satu isim terkumpul dua tanda, dan terkadang juga tidak bisa terkumpul lebih dari satu tanda dalam isim. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Syekh melanjutkan di sini, ya, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis sakinah. Ya, dan fi'il itu tanda-tandanya adalah bisa kemasukan dengan huruf qad. Ya, di sini yang dimaksud dengan qad di sini adalah qad yang huruf, ya, karena ada qad yang isim, ya. Qad yang isim yang bermakna yakfi, cukup, qadni, ya. Misal qad Zaidin kita bilang, ya, hasbu Zaidin bermakna hasbu. Qad Zaidin, hasbu Zaidin. Nah, itu yang isim. Kalau qad yang masuk kepada fi'il itu qad yang huruf, ya. Kemudian sin, ya. Sin di sini wasaufa adalah merupakan tanda fi'il khusus mudhari'. Ya, kenapa? Karena sin dan saufa itu merupakan harfu tanfis atau harfu istiqbal. Ya, kalau fi'il sudah kemasukan sin atau saufa maka zamannya itu pasti istiqbal. Kita mengatakan misalnya sa'azhabu, saufa azhabu, ya itu kan? Adapun qad tadi lupa kita jelaskan, qad kalau masuk kepada fi'il itu bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna taklil atau bermakna taklil. Ya kalau dia masuk kepada fi'il madhi maka maknanya tahqiq, misalnya qad zahaba Muhammadun, berarti tahqiq benar-benar telah terjadi. Kalau masuk pada fi'il mudhari' maka maknanya taklil. Misalnya, qad yajudul bakhilu, terkadang orang pelit itu dermawan. Kadang ya, namanya kadang itu jarang. Makanya taklil. Kalau masuk kepada fi'il mudhari'. Tapi kalau masuk kepada fi'il madhi maka maknanya tahqiq. Ya kalau sin dan saufa itu hanya masuknya kepada fi'il mudhari' dan zaman dari fi'il mudhari' itu pasti istiqbal. Karena sin dan saufa ini dinamakan dengan harfu istiqbal. Kalau ditinjau dari zamannya maka dinamakan harfu istiqbal. Tapi kalau ditinjau dari suara desisannya, ya sin saupa itu dinamakan dengan harfu tanfis. Ya, dari segi lafaznya dinamakan dengan harfu tanfis. Kemudian tanda isim yang selanjutnya adalah ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah dan ta'nis sakinah ini hanya masuk ya kepada fi'il madhi ya. Jadi dia adalah merupakan tanda khusus fi'il madhi, ta'ut ta'nis sakinah. Kita katakan zahabat, qamat dan yang lainnya ya. Kemudian tadi lupa Anda jelaskan harfu tanfis itu pada dasarnya mana adalah zamanul qarib ya, zaman qarib ya, zaman yang dekat. Kemudian komponen ya, komponen dari kalam yang ketiga itu adalah al-harfu. Saya mengatakan di sini wal-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu apa-apa yang tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, jadi tanda dari huruf itu sendiri adalah tidak memiliki tanda. Ya. Jadi saya ulangi, tanda dari huruf itu adalah tidak memiliki tanda. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda fi'il, itulah huruf. Tapi dia yang jadi tanda. Makanya al-harfu ma laysa laha allamah bal takun hiya allamah. Huruf itu apa yang tidak memiliki tanda, tapi dia yang menjadi tanda. Kalau dikatakan misalnya ada tandanya huruf. Contohnya misalnya jim ha kho. Jim tandanya titiknya di tengah. Ha tandanya enggak punya titik. Kho tandanya titiknya di atas. Berarti huruf punya tanda. Ini bukan itu yang kita maksud. Itu adalah tanda antar huruf kita bilang. Tapi tanda yang dimaksud di sini adalah tanda yang dapat membedakannya dari fi'il dan isim. Itu enggak ada. Ya, karena itu enggak ada. Jadi enggak ada tanda adalah merupakan tandanya. Akan tetapi bahkan huruf itu sendiri bisa yang dia yang menjadi tanda. Contohnya tadi, huruf jer menjadi tanda khusus isim. Qad huruf juga merupakan tanda khusus fi'il. Sin, saufa huruf juga merupakan tanda khusus fi'il dan yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam. Ini penjelasan singkat ya tentang aksamul kalam, macam-macam kalam dan tanda-tanda dari setiap aksamul kalam itu, ya. Isim apa tandanya udah dijelaskan, fi'il apa tandanya udah kita jelaskan, huruf apa tandanya udah kita jelaskan, yaitu tidak memiliki tanda-tandanya, tapi dia yang menjadi tanda atau alamah. Wallahu a'lam. Syukran ala husni istima'ikum. Ya, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.